بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواننا في الدين أعزكم الله، الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita memasuki subuh yang kedua di bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 April tahun 2021 Masehi. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membacakan nasihat dan tausiah dari Asy-Syaikh Dr. Salih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu pada majlis yang kedua yang diadakan oleh beliau, di mana beliau hafizahullah mengatakan fi wujubi iktinami awqati syahri bil amali salihah, wajibnya menggunakan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadhan dengan amal-amal saleh. Nah, ini termasuk perkara yang wajib, ya, menggunakan kesempatan dan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadhan, sehingga kita jangan menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa waktu. Qala, beliau mengatakan setelah memuji dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fadha'ita syahri Ramadhan katsiratun wa muta'addidah. Maka sesungguhnya keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan itu sangatlah banyak. Wa kullun ya'khudhu min hadhil fadha'il ma waffaqahu Allahu ilaih. Dan setiap orang, setiap hamba akan mengambil dan meraih keutamaan-keutamaan tersebut sesuai dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap kita itu berbeda-beda, tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man yastakmiluha. Maka di antara hamba ada yang mampu menyempurnakan dan mendapatkan semua keutamaan di bulan Ramadhan. Wa hadhihi halatus salafus salih, dan ini adalah keadaan as-salafus salih. Keadaan generasi awal di umat ini, generasi para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mereka adalah qurunul mufaddalah, generasi yang diutamakan. Fa innahum kanu yafrahuna bi syahri Ramadan. Karena sungguhnya mereka as-salafus saleh, mereka gembira dengan datangnya bulan Ramadan. ma'annahum fi kullil ami wa hum 'alal jiddi wal ijtihadi qiyamil laili wa siyamin nahar. Bersama dengan mereka di setiap am, setiap tahunnya, ini di bulan-bulan yang lain, tidak kalah semangatnya mereka, bersungguh-sungguhnya mereka. Nah, namun di bulan Ramadan itu lebih kesungguhan mereka, lebih untuk qiyamil lail, menegakkan sholat malam, wasiyamin nahar, dan berpuasa di siang hari. Nah, di luar bulan Ramadan mereka sudah semangat beribadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Masuk Ramadan tambah. Nah, ma'amahum fihi minal jihadi fi sabilillah. Padahal mereka juga ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa talabil ilmi wal amali shalihah, dan juga mereka menuntut ilmu dan beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Sehingga kesibukan-kesibukan kita dalam setiap harinya jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak berusaha beramal sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Para sahabat lebih dari itu. Kita yang tak ikut jihad, mereka ikut jihad. Iya. Mereka ikut jihad, menuntut ilmu, beramal dengan amalan-amalan soleh. Tapi ketika masuk Ramadan, subhanallah, bertambah semangat mereka. Tidak luntur. Lakin kanu yafrahuna bihadha syahr. Akan tetapi mereka gembira dan senang dengan datangnya bulan ini, yakni bulan Ramadan. Lima ya'lamunahu fihi min ziyadatil khair. Karena apa yang mereka ketahui bahwa di dalam bulan ini, bulan Ramadan, ada tambahan kebaikan. Wahum yuhibbunal khaira wa kullama yuqarribu ilal khair. Sementara mereka as-salafus salih, mereka mencintai kebaikan dan mencintai semua perkara yang bisa mendekatkan mereka kepada kebaikan tersebut. Fakana as-salafus salihu yaqtabithuna bihadzal syahri. Maka as-salafus salih, mereka gembira senang dengan datangnya bulan Ramadan. Wa yakhussunahu bi anwa'in min al-ijtihad, dan mereka khususkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ijtihad, berbagai macam kesungguhan. Wa yatafarraguna fi hadha syahri, dan mereka meluangkan waktunya di bulan ini, di bulan Ramadan. Wa yad'una Allah ay yuballighahum iyyah, dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Tsumma yad'unahu ay yataqabbalahu minhum, kemudian mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima semua amalan mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Wa man kana duna halihim fa innahu yastafidu min hadha asyhari biqadri ma yamunnullahu bihi alaihi. Adapun orang-orang yang kedudukannya di bawah dari as-salafus saleh, maka sesungguhnya mereka bisa mengambil manfaat dan faedah dari bulan ini sesuai dengan kadar anugerah yang Allah berikan kepadanya. Illam yufsidhu bisayyiati wal ghafalat. Kalau mereka tidak merusaknya bulan ini, tidak merusak bulan ini dengan melakukan kejelekan-kejelekan dan kelalaian-kelalaian. Fasyahru Ramadhan lahu fadailu azimah. Maka bulan Ramadhan memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. A'zamu fadilatin li syahri Ramadhan anna Allah khassahu bisyami. Keutamaan terbesar bagi bulan Ramadhan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa. Ya, ibadah puasa, yang puasa itu wajib. Alladhi huwa ruknun min arkanil Islam. Yang puasa ini termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, ini adalah fadilah terbesar, keutamaan terbesar dari bulan Ramadan, yakni Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan dengan ibadah puasa. Yang ibadah puasa ini salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Faja'ala hadzal rukn al-'azima yu'adda fi hadzal syahr. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan rukun yang agung ini, yakni rukun yang keempat, yaitu puasa, ditunaikan di bulan ini, di bulan Ramadan. Bukan di bulan-bulan yang lainnya. Fakafa bihadza syarafan wa fadla li hadza syahr. Maka cukup ini sebagai bukti kemuliaan dan keutamaan bagi bulan Ramadan. Annallaha khassahu bi ada'i ruknin min arkanil islami fi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan ini sebagai bulan yang ditunaikan padanya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, wa huwa as-siyam, yaitu ibadah puasa. Wa min fadailihi, dan termasuk keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya, ma nawahu Allah taala bihi, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Allah Subhanahu wa taala agungkan, wa huwa inzalul qur'anil azim, yaitu Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Ini keutamaan yang kedua. Sehingga bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Sehingga hendaknya kita na'am menggunakan kesempatan kita untuk membaca Al-Qur'an padanya. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 185. Fa hadhihi fadilatun 'azimatun, maka ini merupakan keutamaan yang besar. Haitsu inna hadzal zaman khussa bi inzalil a'zam kitabin min kutubillah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan zaman ini, waktu ini, yakni bulan Ramadan, untuk Allah turunkan padanya a'zami kitab, kitab yang paling agung, yang paling besar, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang Allah turunkan padanya kitab yang paling agung, yaitu Al-Quran. Bukan di bulan yang lain. Bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Syaban, bukan di bulan Safar dan sebagainya. Wa huwa al-Qur'anul Azim. Wa yu'khadhu min hadza, dan diambil dari firman Allah ini, anna li tilawatil Qur'ani fi hadza syahri maziyatun ala tilawatihi fi ghairihi minas syuhur. Faedah yang bisa kita ambil bahwa membaca Al-Qur'an di bulan ini memiliki maziyah, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan ketimbang membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Jadi ada keutamaannya, ada keistimewaan. Nah, wa in kana matluban minal muslimi ayyuktsira min tilawatil qur'ani fi kulli syuhur wal ayyam, sekalipun seorang muslim dituntut untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lain dan di hari-hari yang lain. Tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan. Ya. Jangan sampai sama dengan bulan yang lain. Di bulan yang lain jarang kita sentuh, apalagi membukanya, apalagi membacanya. Masuk bulan Ramadan sama. Jangan sampai terjadi seperti itu. Walakin tilawatuhu fi hadza syahri laha fadilatun wa maziyah. Akan tetapi membaca Al-Quran di bulan ini, ini di bulan Ramadan, memiliki fadilah dan maziyah, memiliki keutamaan dan keistimewaan. Li'annahu syahru inzalil Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya Al-Quran. Wa huwa al-waqtu alladhi kana Jibrilu yudarisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fihi Al-Quran. Yaitu waktu yang Jibril alaihissalam mengajari Rasulullah SAW Al-Quran. Nah, jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Jibril alaihissalam mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Wa ya'ridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Jibril al-Qur'ana min awwalihi ila akhirih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan hafalan beliau Al-Qur'an kepada Jibril dari awal sampai akhir, itu di bulan Ramadan. Ya. Nah, fatilawatul Qur'ani fi hadzal syahri laha fadailu 'azimatun, maka membaca Al-Qur'an di bulan ini memiliki keutamaan yang besar. Wa 'ala madaril 'ammi tilawatul Qur'an kullu harfin bi hasanatin wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 'ala madaril 'am, ya, sepanjang tahun itu harus dibaca Al-Qur'an. Karena setiap huruf itu sama dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat. Wa tatada'afu hadhil hasanat fi syahr Ramadan, dan kebaikan-kebaikan ini akan berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan. Nah. Wa min fadha'ili hadha syahri, dan termasuk keutamaan atau fadilah dari bulan ini, bulan Ramadan, anna fihi lailatan wahidatan khairun min alfi syahrin, bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Wa alfu syahri idza husibat bis sinina tazidu ala 80 aman, dan 1000 bulan ini apabila ya dihitung-hitung, dikalkulasi, dibulatkan ke tahun, itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi 83,3 tahun, berarti 83 tahun 4 bulan. Nah, 83 tahun 4 bulan. Fahadhihi al-lailah tu'adilu 80 aman wa ziyadata ashhur. Maka satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, nilainya ya bagi orang yang mendapatkannya sama dengan orang yang memiliki umur 83 tahun 4 bulan yang dia penuhi dengan ibadah. Tidak ada kemaksiatannya. Penuhi dengan ibadah. Ada kira-kira orang yang seperti ini. Memiliki umur 83 tahun 4 bulan. Semuanya ibadah. Semuanya ketaatan. Ini kan berat. Tapi nilai ini bisa didapatkan dan dicapai dengan apa? Mendapatkan satu malam. Itu Lailatul Qadar. Nah. Fahadihi al-lailatu tu'adilu 80 aman wa ziyadata ashhur. Maka malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar nilainya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kulluha fi ta'atin. Semua itu fi ta'atillah. 83 tahun 4 bulan ini semuanya diisi dengan ketaatan kepada Allah. Wa hadza fadlun azim, dan ini adalah keutamaan yang besar. Falladhi yu'ammaru 80 sanatan fi ta'atillah huwa walladhi yamunnu Allahu 'alayhi bi musadafati hadhihi al-lailah fayaqumuha imanan wa ihtisaba yaktubu Allahu lahu bi qiyami hadhihi al-lailah 'amal alfi syahrin. Maka orang yang memiliki umur 83 tahun 4 bulan yang dia isi dengan ketaatan kepada Allah, dia dengan orang yang Allah anugerahi padanya untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar, itu sama. Sama nilainya. Ya. Artinya kalau kita sendiri untuk mencapai 83 tahun 4 bulan umur kita itu kan apa? Kita belum bisa memastikan. Itu pun kadang-kadang kita ya melakukan kemaksiatan padanya. Maka tentu keutamaan tadi tidak bisa kita raih. Ya, tapi keutamaan ini bisa didapatkan dengan Lailatul Qadar. Fayakumuha imanan wa ihtisaba. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia ya, melakukan ibadah di malam hari. Naam, yaitu menegakkan salat malam, salat tarawih, membaca Al-Qur'an dengan dasar karena beriman kepada Allah wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencatat bagi dia amalan yang dilakukan di malam tersebut sama dengan amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Wa hadza fadlullahi yu'tihi man yasha, dan ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa hadhihi al-lailatu fi syahri Ramadan, dan malam tersebut adanya di bulan Ramadan. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Nah, faedah tambahan dari ayat ini, Allah menyebutkan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan. Kalimat menurunkan itu berarti dari atas ke bawah, dan yang menurunkan adalah Allah, berarti Allah di atas. Nah, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang sufi yang mereka mengatakan Allahu fi kulli makan, Allah itu ada di mana-mana. Na'udzubillah. Tidak ada dalilnya, bahkan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi Allah sendiri menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Wa qala, dan berfirman Allah di ayat yang lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Fal-Qur'anu unzila fi lailatul qadri, maka Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Wa fi syahri Ramadan, dan di bulan Ramadan. Wa ma'na inzalul Qur'ani fiha, dan makna diturunkannya Al-Qur'an di malam Al-Qadar, annallaha ibtada'a nuzulal Qur'ani fi hadhihi al-lailah fi syahri Ramadan, thumma tataba'a nuzuluhu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Bukan berarti semua Al-Qur'an diturunkan di malam Al-Qadar, bukan. Maknanya adalah Allah mulai menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar. Setelah itu kemudian turunlah ya ayat-ayat berikutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan. Tapi pertama turun itu di bulan Ramadan. Lianna al-Qur'ana kana yanzilu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu an ba'athahu Allahu fi Makkah ila an tawaffahu Allahu bil Madinah. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Allah mengutus beliau menjadi nabi dan rasul ketika beliau masih berada di Mekah, sampai Allah mewafatkan beliau di Madinah. Muddat 23 sana, yaitu sekitar 23 tahun. Berarti Al-Qur'an ini turun ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 30 juz, memakan waktu 23 tahun. Nah, 23 tahun. Tapi yang pertama turun di malam Al-Qadar. Nah, wal Qur'anu yatanazzalu 'alaihi syai'an fa syai'an, dan Al-Qur'an itu turun kepada beliau sedikit demi sedikit. Tanzilu 'alaihi suwar, turun kepada beliau beberapa surah yang pendek-pendek. Wa tanzilu 'alaihi al-ayat, kadang-kadang juga turun kepada beliau beberapa ayat. Hatta takamala al-Qur'anu 'inda wafatihi sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Qur'an ini sempurna ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau wafat. Sempurna, semuanya telah turun. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal. Fa ma'na unzila fihi al-Qur'an wa inna anzalnahu fi lailatul qadr, yakni ibtada'a nuzuluhu thumma tataba'a ba'da dzalik. Maka makna dari firman Allah tadi diturunkan pada malam Al-Qadar Al-Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar, yaitu Allah mulai menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar. Nah, setelah itu barulah ya sedikit demi sedikit turun kepada beliau. Yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hayati alaihi salatu wasallam. Al-Quran turun kepada beliau sampai di akhir hayat beliau. Ya, di akhir hayat beliau alaihi salatu wasallam. Fa hadhihi mazaya 'azimatun li hadzal syahr. Maka inilah keistimewaan-keistimewaan yang agung bagi bulan Ramadan. Awalan yang pertama. Yang pertama, annallaha anzala fihi al-Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan Ramadan Al-Qur'an. Tsaniyan, yang kedua. Naam. Awalan yang pertama, annahu yu'adda fihi ruknun min arkanil islami wa huwa shiyam. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan ditunaikan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu puasa. Tsaniyan, yang kedua, annallaha anzala fihi al-Qur'an, bahwa Allah menurunkan pada bulan Ramadan Al-Qur'an. Tsalitsan, yang ketiga, anna hadza asy-syahra fihi lailatun khairun min alfi syahr, bahwa di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bahkan Allah menyatakan apa? Khairun min alfi syahr. Berarti bukan sama, tapi melebihi, ya kan? Melebihi dari 1000 bulan. Ada orang yang berumur 1000 bulan dipenuhi dengan ibadah. Orang lain mendapatkan Lailatul Qadar, ini lebih baik. Karena Allah sebutkan apa? Khairun. Ya kan? Khairun, menyukai lebih baik. Jadi bukan lagi sama, tapi lebih baik. Rabi'an, yang keempat, anna min fadha'ili hadza syahri anna al-a'mala fihi mudha'afatun adha'afan katsiratan 'ala mudha'afati al-a'mali fi ghairihi. Keutamaan yang keempat, bahwa fadilah di bulan Ramadan ini, bahwa amalan-amalan soleh itu dilipat gandakan dengan kelipatan yang banyak, melebihi kelipatan amalan soleh yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, kalau di luar Ramadan minimal 10 kali lipat, di dalam bulan Ramadan lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Li syarafiz zaman alladzi ja'alahu Allahu fi. Kenapa demikian? Karena kemuliaan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan padanya. Ini pada bulan Ramadan. Nah, jadi walaupun amalannya sama, ya, tapi kemudian Allah lipat gandakan melebihi di hari-hari yang lain karena kemuliaan bulan Ramadan. Khamisan, yang kelima, wa min fadailihi, dan termasuk keutamaan bulan Ramadan, annallaha khassahu bi salati tarawih allati tusalla bil masajidi jama'atan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan untuk melakukan salat tarawih. Yang salat tarawih ini dilakukan di masjid secara berjamaah. Wa hiya la takunu illa fi syahr Ramadan, dan salat tarawih ini tidak terjadi, tidak dilakukan kecuali di bulan Ramadan. Jadi luar bulan Ramadan bukan salat tarawih namanya, ya. Bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya bukan salat tarawih. Mimma yadullu ala fadlihi wa 'azimi makanatihi. Dari perkara-perkara yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan kedudukan dari bulan ini indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sadisan, yang keenam. Min fadailihi, termasuk keutamaan bulan Ramadan, annahu tufattahu fihi abwabul jinan, bahwa di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, listiqbalil amali salihah wal amilin, agar supaya manusia, hamba-hamba Allah, menghadapkan dirinya untuk melakukan amal-amal saleh. Wa tughallaqu fihi abwabun niran, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka. Fataqillul ma'asi fi syahr Ramadan, sehingga maksiat itu berkurang. Jadi bukan habis, tapi berkurang di bulan Ramadan. Wa yuqbilul muslimuna 'ala ta'ati wa 'ala tasabuqi fil jannat, dan kaum muslimin berlomba-lomba, kaum muslimin melakukan ketaatan-ketaatan dan berlomba-lomba menuju amalan-amalan yang bisa menyampaikan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sabian, yang ketujuh. Keutamaan yang ketujuh. Wa min fadailihi annahu tusaffadu fihi syayatin wa tughallu 'anil mu'minin, bahwa di bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu, diikat. Dari siapa? Dari orang-orang yang beriman. Diulangi lagi di subuh yang lalu, ya, kita sudah sebutkan keterangan beliau bahwa syaitan itu hanya diikat dan dibelenggu dari orang yang beriman. Dari orang kafir tetap berkeliaran syaitannya, ya kan? Nah, jadi diikat dan dibelenggu dari orang-orang yang beriman. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yahbisu syayatina 'anil mu'minina fi hadzal syahr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memenjarakan syaitan-syaitan dari orang-orang yang beriman di bulan ini. Allah ikat, Allah penjarakan, Allah tahan dari orang-orang yang beriman. Syaitan itu di bulan Ramadan ini. Fala yufsiduna alaihim ibadatihim, sehingga syaitan-syaitan tidak mampu merusakkan ibadah-ibadah orang yang beriman. Walihada tajiduna an-nasa yuqbiluna ala ta'ati fi syahr Ramadan. Karena itulah kalian mendapati manusia, mereka melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan ini. Hatta man kana mutakasilan fil 'ami tajiduhu yuqbilu fi Ramadan ala ta'ah. Sampai-sampai kamu lihat orang yang di luar Ramadan malas-malasan, malas beribadah, malas ke masjid dan lain sebagainya, di bulan Ramadan subhanallah, ya, rajin melakukan ketaatan. Wa hadza syai'un dhahirun. Dan ini sesuatu yang nampak. Ini adalah sesuatu yang nampak. Limadha? Kenapa demikian? Li'anna syayatina qad gullat an ahli iman. Karena syaitan dibelenggu dari orang-orang yang beriman. Amma ahlul kufri wan nifak. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, bagaimana syaitan terhadap mereka? Fa inna syayatina musallatatun alaihim fi syahri Ramadan wa fi ghairi. Sesungguhnya syaitan tetap menguasai orang-orang kafir dan orang-orang munafik di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Nah, wa innama tughallu syayatinu 'anil mu'minina khassah fi syahr Ramadan. Namun, ya, Allah hanya mengikat dan membelenggu syaitan dari orang-orang yang beriman secara khusus di bulan ini. Min ajli ayatamakkanu min ta'atillahi azza wajalla, agar mereka lebih memungkinkan lagi untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal munafiquna wal kuffaru fa haula'i kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, maka mereka itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Alam tara, tidakkah kamu melihat, anna arsalna syayatin, bahwa kami mengirim dan mengutus syaitan-syaitan, alal kafirin, kepada orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza, yang mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah memang mengirim syaitan itu untuk na'am mendorong orang-orang kafir agar mereka senantiasa melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sungguh-sungguh. Surah Maryam ayat 83. Fahiya tadfa'uhum ila syarri wal iyadu billah fi Ramadhana wa fi ghairi. Maka syaitan itu mendorong mereka kepada kejelekan wal iyadu billah di bulan Ramadan dan juga bulan yang lain. Wa qala Allah ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Dalam surah An-Nahl ayat 99 dan ayat yang ke-100 Allah sebutkan, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman. Tidak bisa menguasai orang-orang yang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun syaitan bisa menguasai orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai wali-wali mereka. Dan mereka melakukan kesyirikan ini. Jadi Allah sebutkan orang-orang beriman itu tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Demikian pula orang-orang yang tawakal kepada Allah. Yang dikuasai oleh syaitan hanyalah orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai penolongnya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fasultanu syaitan 'alal kafarah. Maka kekuasaan syaitan terhadap orang-orang kafir. Wa awliya'u syaitan, dan wali-wali syaitan itu adalah kullu kafirin wa mulhidin wa zindikin wa munafikin wa khabithin. Wali-wali syaitan adalah setiap orang yang kafir, setiap orang yang mulhid, yang menyimpang, setiap orang zindik, setiap orang munafik, dan setiap orang yang jelek. Syaitanlah menjadi wali bagi mereka. Ammal mu'minuna fa inna syaitana laisa lahu sultanun alaihim walillahil hamd. Adapun orang-orang beriman, naam, maka syaitan tidak bisa menguasai mereka. Alhamdulillah. Idza tabu taballahu alaihim. Apabila mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Wa ghafara dzunubahum, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa maha anhum sayyi'atihim, dan Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Wa ghafara lahum kullama sadara minhum, dan Allah mengampuni orang-orang yang beriman setiap kesalahan dan dosa yang muncul dari mereka. Wa dha'afa lahumul ajra, dan Allah melipat gandakan bagi mereka pahalanya. Wa hadza mimma yaghidhu syaitan, dan ini adalah termasuk perkara yang membuat syaitan marah. Annahu la yastati'u ayyamna'a fadlallahi alladhi yunazziluhu ala ibadihil mu'min, yaitu Allah, ketika Allah menurunkan ya kepada hamba-hamba yang beriman keutamaan, ya syaitan tidak mampu dan tidak sanggup mencegah sehingga mereka pun marah. Ya, syaitan marah. Yaktadu min dzalika ashaddal ghaiz wa yata'allam. Syaitan sangat marah. Naam, dan sangat tersakiti ketika keutamaan-keutamaan Allah Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman. Walakin hadza min fadlillahi 'alal mu'min, akan tapi ini adalah termasuk bentuk keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan semata-mata usaha dari kaum mukminin, tapi itu intinya adalah fadlun minallah, ya. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu berpuasa, kita mampu melakukan salat tarawih, kita mampu membaca Al-Qur'an sekian juz per hari. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan semata kepada diri kita. Oh, memang saya mampu, memang saya demikian. La. Sandarkan kepada Allah. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan kemauan dan kemampuan untuk melakukan hal itu. Nah, kalau tidak, banyak orang yang lebih sehat dari kita tidak mampu berpuasa. Ya kan? Tidak mau berpuasa. Bacaannya lebih bagus dan lebih indah dari kita, tapi tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Allah tidak berikan keutamaan. Fahadha syahru syahrun azimun mubarak. Maka bulan ini adalah bulan yang agung, yang dipenuhi dengan berkah. Kama wasafahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima ruwi anhu. Dari hadith-hadith yang diriwayatkan dari beliau. Min ja'lillahi siyama naharihi faridatan. Yaitu Allah jadikan puasa di siang hari Ramadan sebagai amalan yang wajib, yang fardu. Wa ja'li qiyama lailihi tatawu'an, dan menegakkan salat tarawih di malam hari sebagai tatawu', yakni amalan sunnah. Wa ja'li man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khairi kaman adda fardhan, dan Allah jadikan orang yang melakukan amalan sunnah di dalam bulan Ramadan itu nilainya sama dengan melakukan kebaikan yang hukumnya wajib di bulan yang lain. Ya kan? Ini keutamaan. Jadi kita melakukan amalan sunnah di bulan ini, di bulan Ramadan, pahalanya atau nilainya sama dengan pahala dan nilai amalan yang wajib di bulan yang lain. Wa man adda fihi faridatan fa huwa kaman adda 70 faridatan fima siwa. Orang yang mengamalkan amalan yang wajib di bulan Ramadan sama seperti orang yang menunaikan kewajiban 70 kali di bulan yang lain. Jadi kalau di bulan Ramadan, satu kebaikan yang wajib kita lakukan, itu sama dengan 70 kebaikan di bulan yang lain. Wahada fadlun azimun wa busra lil mu'min. Dan ini adalah keutamaan yang besar dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan tidak membawakan hadisnya, ya. Tapi oleh pentaklik dibawakan di sini. Nah. Ya, maknanya seperti tadi bahwa amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan, na'am, itu sama dengan melakukan amalan yang wajib di bulan yang lain. Amalan yang wajib di bulan Ramadan sama dengan melakukan amalan yang wajib 70 kali di bulan yang lain. Nasallallahu azza wa jalla ay yarzuqana wa iyyakum min khairati hadzal syahri wa barakatih. Kami meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah memberikan rezeki kepada kita, kemampuan kepada kita dan kepada kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan ini dan mendapatkan berkahnya. Wa yaj'alana minal mustafidina min fadailihi wa min ujurihi. Dan saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dan faidah dari keutamaan-keutamaan bulan ini dan mendapatkan pahala-pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yahrimana wa iyyakum fadlahu. Dan kami minta kepada Allah agar Allah jangan mengharamkan bagi kita dan kepada kalian keutamaan di bulan ini. Wa la yahrimana wa iyyakum minal amali salih fi hadha syahri wa fi ghairihi. Dan kami meminta kepada Allah agar Allah jangan menghalangi kita dan kalian dari beramal dengan amal yang soleh di bulan ini dan juga bulan yang lainnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa naktafi bihadzal qada Allahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.